berlalu. Aku jumpa kamu di supermarket, beli roti, beli kuaci, sikat gigi serta itu ini. Cantik kamu punya muka, lucu kamu punya gaya. Sama kamu aku naksir, rasa suka hadir sulit diusir. Aku nekat negur kamu, aku bukan main ramahnya kan. Ya Tuhan, alhamdulillah, kejatuhan bulan ku suka. Aku saking berbunga jadinya untuk berpisah. Tak terasa sampai di kasa, belanjaan semua dijumlah. Kamu sodorkan bon padaku, hey, 79 ribu. Uangku cuma 80 demi kamu ya, sisa 1000. Kamu nyolek, kamu bilang selayang pandang. Uangku

akibat dari rasa kelewat dongkol. Semua ini lantaran kamu. Lagi mabuk aku ngebacok orang sampai loncat nyawanya, hingga aku meringkuk ke dalam. Yeah.